Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid kita telah menyelesaikan bab yang ke-18 Babu majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fi shalihin. Tentang permasalahan al-ghulu. Ini yang menyebabkan manusia terjatuh ke dalam kesyirikan billah, iyadan billah. Demikian pula hal ini bentuk ghulu akan menjadikan manusia meninggalkan agama mereka. Meninggalkan petunjuk Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Nah, melampaui batas dalam menjalankan aturan-aturan syar'i hingga mengantarkan mereka kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Kama taqaddam. Maka kita masuk pada bab yang ke-19, qala al-musannifu rahimahullah Babu ma jaa min at-taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu Bab apa yang datang dari atsar dari nusus berupa bentuk keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur seorang yang saleh maka bagaimana lagi jika dia beribadah atau menyembah kubur atau orang saleh tersebut yakni orang ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Tetapi ibadah yang dia lakukan di samping atau di sisi kuburan. Kubur seorang yang dianggap soleh, seorang soleh. Ya, nah. Maka datang nas-nas yang menyebutkan larangan keras atau ancaman yang keras terkait dengan orang tersebut. Nas-nas yang menyebutkan secara tegas atau larangan keras terhadap amalan tersebut itu padahal dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka bagaimana lagi jika dia tidak beribadah kepada Allah tetapi dia menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa lebih sangat lagi ya lebih sangat lagi ancaman keras itu berlaku kepadanya. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada bab sebelumnya menyebutkan tentang sikap ghulu dan dampak, ya, yang diakibatkan oleh sikap ghulu terhadap orang-orang soleh tersebut. Maka dalam bab ini menyebutkan salah satu bentuk dari sikap ghulu kepada orang-orang soleh. Salah satu bentuknya adalah seseorang beribadah kepada Allah di sisi kuburan seorang yang dianggap soleh. Ini disebabkan sikap ghulu terhadapnya, ya, dengan berbagai keyakinan. Di antara keyakinannya, sholat di sisi kubur seorang yang soleh, menurut mereka lebih cepat dikabulkan, doa di sisinya lebih mustajab. Nah, pahala yang didapat dari ibadah tersebut besar, bahkan dilipat gandakan melebihi ibadah yang semisalnya jika dilakukan di tempat yang lain yang tidak ada kubur orang yang soleh tersebut. Ini merupakan bagian dari bentuk ghulu terhadap orang-orang yang dianggap soleh. Qala rahimahullah, qala syarih, berkata syarih, ay ar-rajulu salih, yaitu seorang yang saleh. Fa inna ibadatahu hiya syirkul akbar. Karena beribadah kepada orang yang saleh tadi, menyembah kepadanya, berdoa kepadanya, meminta pertolongan yang sifatnya segera kepadanya, ini termasuk syirkul akbar. Wa ibadatullahi indahu wasilatun ila ibadatihi. Dan beribadah kepada Allah di sisi kubur tersebut, di sekitar kubur itu merupakan sarana yang dapat mengantarkan kepada peribadatan kepadanya. Awalnya dia beribadah kepada Allah, awalnya dia berdoa kepada Allah di sisi kubur orang saleh tadi. Namun berganti waktu, bertambah masa, akan menyebabkan atau bisa menyebabkan baik dirinya atau orang lain menyembah atau berdoa kepada orang yang telah meninggal tersebut. Nah, wa wasailu syirki muharramatun, dan wasilah kesyirikan itu diharamkan. Segala wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan, syirkul akbar, itu diharamkan, dan para ulama mengkategorikannya termasuk syirkul asghar. Kita sudah melewati pada bab-bab awal tentang permasalahan asyirku, babu syirki, bab kesyirikan, dan telah dipelajari insyaallah beberapa dawabit, beberapa kriteria-kriteria yang dengannya kita bisa mengetahui sebuah amalan itu terkategorikan syirkul asghar, ya. Nah, bisa dimurojaah apa yang telah kita pelajari. Di antara dawabit tersebut, kriteria atau ketetapan tadi, setiap jenis amalan kesyirikan yang syariat menetapkannya sebagai sebuah kesyirikan namun tidak mencapai atau tidak memuat bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syariat mengkategorikannya kesyirikan, disebutkan dalam nas itu kesyirikan, namun bukan merupakan bentuk peribadatan kepada selain Allah, maka kesyirikan yang dimaksud adalah syirkul asghar. Kesyirikan yang dimaksud syirkul asghar. Naam, iyyakum wasyirk. Naam. Ya, seperti riya. Naam, seperti riya. Syariat menyebutkan itu merupakan bentuk atau bagian dari kesyirikan. Naam. Dan yang lainnya. Di antara kriteria atau dawabit tersebut, setiap wasilah yang dapat mengantarkan kepada syirkul akbar. Setiap wasilah, sarana yang bisa mengantarkan kepada syirkul akbar, maka itu teranggap atau terkategorikan syirkul asghar. Kama qalahu ba'dul ulama. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Li'annaha tuaddi ila syirkil akbar. karena ini dapat mengantarkan kepada syirik besar, wa huwa a'zamudz dzunub, dan itu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar, kezaliman yang besar. Ya, seseorang beribadah kepada selain Allah padahal Allah yang memberikan berbagai nikmat kepadanya. Nah, para ulama mereka menyebutkan karena ini terkait dengan kuburan, bahwa perkara yang dilakukan di sekitar kuburan itu ada dua macam. Ada yang nau'un masyru', yang kedua nau'un mamnu'. Yang pertama adalah jenis yang disyariatkan. Jenis yang disyariatkan. Ya. Ini untuk meluruskan atau untuk menanggapi, jangan sampai ada yang menyatakan bahwa Ahlus Sunnah mereka menyebutkan berbagai hal di sisi kuburan atau sekitar kuburan itu seluruhnya perkara yang terlarang atau tercela. Ya. Nah, syariat telah menetapkan tentang aturan-aturan dan adab-adab memasuki kuburan, ya. Nah, menziarahi kuburan itu termasuk bagian dari adab-adab syar'i. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kalian ke kuburan, itu akan mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Berarti ziaratul kubur termasuk perkara yang disyariatkan, adab syar'i. Nah, dan itu termasuk amalan ibadah, amalan sunnah. Nah, doa yang diamalkan atau yang dibaca seorang muslim ketika menziarahi kuburan muslimin itu merupakan doa kebaikan untuk yang meninggal. Doa kebaikan untuk yang telah meninggal tersebut. Maka masing-masing mendapatkan manfaat. Yang berziarah tersebut mendapatkan manfaat, dia mendapatkan pahala karena menziarahi kuburan. Ya, dia menjalankan sunnah. Dia juga mendapatkan ajr dengan mengamalkan sunnah tersebut. Doa. Demikian pula yang kedua, orang yang diziarahi atau mereka yang telah meninggal, ya, ashabul kubur, mereka mendapatkan manfaat dengan doa yang diucapkan oleh orang yang menziarahi kuburan tersebut. Nah, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamualaikum lana walakumul afiyah. Ya. Orang yang berziarah tersebut meminta keselamatan, meminta penjagaan dari Allah, ya. Nah, untuk orang yang telah meninggal tersebut, dan itu doa kebaikan untuk mereka. Masing-masing mendapatkan pahala, mendapatkan manfaat. Afwan, masing-masing mendapatkan manfaat dari amalan syar'i tersebut, ziarah kubur. Ini jenis yang pertama, jenis yang disyariatkan. Ada pula jenis yang kedua, jenis yang mamnu', jenis yang terlarang. Jenis yang terlarang. Dan jenis yang terlarang ini ada dua bentuk. Ada yang merupakan syirkul akbar, syirik besar, menziarahi kuburan untuk berdoa atau meminta kepadanya, kepada yang meninggal. Ya, meminta kepadanya baik dengan keyakinan dia yang bisa mengabulkan dan memberi apa yang diminta, atau dengan berkeyakinan dia sebagai wasilah, husata, syufa'a, sebagai penyampai, penyambung, ya, yang menyampaikan kebutuhannya kepada Allah. Sama saja. Ini merupakan syirkul akbar seluruhnya. Berdoa atau meminta kepada orang yang telah meninggal tersebut. Ya. Naam. Beristighatsah, meminta pertolongan, perlindungan kepada orang yang telah meninggal, ini termasuk syirkul akbar. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua yang termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Dinamakan kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil itu dosa yang sangat besar, bahkan nanti akan disebutkan nas. Ahlul ilmi mereka menyebutkan dosa syirik kecil, yakni maknanya itu lebih besar daripada kabairudz dzunub, dosa besar, yakni menunjukkan besarnya dosa kesyirikan tersebut. Karena ini masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kesyirikan di sini disebutkan dalam bentuk umum, an yusyraka bihi, an wa ma dakhalat 'alaiha fi ta'wili masdar fi mahalli nasbin wa huwa nakirah. Na'am. Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Wan nakiratu fi siyaqin nafi. Nakirah dalam konteks penafian. Tufidul umum. Memberikan faedah keumuman. Na'am, berarti syirik besar, syirik kecil masuk di dalamnya. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Berarti dosa kesyirikan besar pengaruhnya. Nah, perhatian. Ya, kadang-kadang bisa pertanyaan muncul di tengah dars. Baik. Jenis yang kedua merupakan ataukah syirik kecil, dan itu adalah segala atau semua wasilah yang dapat mengantarkan kepada syirkul akbar. Semua wasilah yang dapat mengantarkan kepada syirkul akbar. Di antaranya seperti yang disebutkan para ulama. Di antaranya berdoa kepada Allah di sisi kubur orang yang soleh tersebut. Berdoa. Yakni dia berdoa untuk kebaikan dirinya. Yang tadi kita pelajari, mendoakan jenazah atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin awal muslimin. Itu doa untuk kebaikan yang meninggal. Kalau jenis ini yang disebutkan ini, itu dia berdoa untuk kebaikan dirinya dengan keyakinan bahwa doa itu lebih mustajab daripada kalau dia berdoa di rumah atau di masjid. Dia datang ke kuburan, dia minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku ini dan itu, segala kebutuhan yang dia inginkan. Nah, itu termasuk wasilah yang mengantarkan kepada syirkul akbar. Kenapa ini terlarang? Karena dia tidak melakukannya kecuali dengan keyakinan tertentu. Kenapa dia lebih mengkhususkan atau lebih mengutamakan berdoa di kuburan untuk kebutuhan dirinya daripada berdoa di rumah ataukah di masjid? Dia tidak melakukannya kecuali karena dia meyakini afdhaliyah. Ya, ada sesuatu yang besar yang menjadikan dirinya melakukannya, berdoa di sisi kubur tadi. Nah, apakah mustajab ataukah lebih manjur, ya, lebih besar pahalanya dan yang lainnya. Di antara bentuknya jenis yang kedua ini, syirkul asghar, adalah at-tamassuh bil qabri, mengusap kubur. Mengusap kubur dengan harapan atau dengan keyakinan sebuah keutamaan atau akan mendapatkan keberkahan atau sesuatu yang afdal, sesuatu yang utama. Dia usap nisannya, dia usap kuburnya. Tamassuh, ya, menyentuh, iltimas. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada di dunia ini, kata para ulama, tidak ada di dunia ini benda atau tempat yang dianjurkan untuk diusap atau dipegang sebagai bentuk ibadah karena itu afdal, kecuali dua tempat, yaitu Hajarul Aswad dan Ruknul Yamani. Ketika seseorang itu tawaf, ketika tawaf, baik tawaf umroh atau tawaf haji, maka disyariatkan baginya untuk menyentuh Hajarul Aswad atau bahkan menciumnya. Itu termasuk amalan sunnah. Kemudian Ruknul Yamani, rukun yang sebelum Hajarul Aswad, itu juga dianjurkan untuk dipegang atau disentuh. Itu juga termasuk amalan sunnah. Cuma dua tempat itu saja yang dianjurkan untuk disentuh atau dipegang. Selebihnya tidak ada syariatnya untuk disentuh atau dipegang dalam rangka untuk mendapatkan sebuah keutamaan. Masjid misalnya, disentuh dindingnya, Nah, tidak ada aturan syariat yang menyebutkan itu sebuah keutamaan. Maka dia menyentuh kuburan tersebut dengan keyakinan ini sebuah amalan yang baik, sebuah hal yang afdol atau yang utama. Ini dapat mengantarkan kepada syirkul akbar. Kata para ulama, ini terkategorikan syirkul asghar karena ini wasilah. Karena ini wasilah. Di antara yang lain mereka menyebutkan membuat penerangan khusus, lampu besar yang menerangi kubur tadi, ya, bukan untuk jalannya tetapi untuk mengagungkan dan memuliakan kuburan tadi, ya, dikasih lampu-lampu besar yang mengelilinginya sehingga seolah-olah sebuah masjid yang besar yang sangat terang benderang. Nah, ini juga bentuk wulu yang dapat mengantarkan kepada syirkul akbar. Dan kalau kita melihat kuburan-kuburan yang diagungkan, ya, itu diantaranya memiliki sifat seperti ini. Diberikan penerangan-penerangan yang besar, lampu-lampu yang besar cahayanya. Qala al-musannifu rahimahullah fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar, faqala ulaiki idza mata fihim rajulun salihun aw al-'abdus salih banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi 'indallah. Qala al-musannif fa ha'ula'i jama'u baina fitnatain, fitnatul kuburi wa fitnatul tamathil. Berkata al-musannif rahimahullah dalam as-sahih, dalam hadis yang sahih, ya, sahih Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwa Ummu Salamah menyebutkan, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita tentang kanisah, sebuah gereja tempat ibadah kaum Nasara yang beliau lihat di daerah Habasyah ketika beliau berhijrah ke sana. Wa ma fiha minas suwar, dan apa saja yang terdapat di dalamnya berupa gambar-gambar atau patung makhluk hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ulaiki, mereka itulah apabila meninggal seorang yang soleh atau hamba yang soleh di tengah-tengah mereka, mereka membangun di atas kuburnya masjid dan membuat gambar-gambar orang tersebut, membuat patung-patung orang tersebut. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Musannif rahimahullah mengatakan, mereka ini menggabungkan dua fitnah. Mereka telah mengumpulkan dua musibah besar, ditambah semakin menambah kekafiran mereka. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, semakin menambah hal itu, mereka juga terjatuh ke dalam dua fitnah besar. Yang pertama, fitnatul kubur, fitnah kuburan. Sikap gulu kepada orang yang saleh yang telah meninggal tadi menjadikan mereka membuat kuburan di sisi kuburnya atau di atas kuburnya, ya, membuat masjid, membuat tempat ibadah di atas kuburnya. Fitnah yang kedua yang mereka lakukan adalah membuat gambar-gambar makhluk hidup. Dan ini juga fitnah yang besar. Nanti di akhir atau di menjelang akhir atau di bab-bab berikutnya akan menyebutkan tentang bab tersendiri terkait dengan gambar makhluk hidup. Ya. Nah, bahwa ini juga merupakan dosa besar. Ya. Naam, la'anallah kullul musawwir. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan inna ashaddan nasi adzaban yaumal qiyamatil musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah al-musawwirun, para tukang gambar yang membuat foto atau gambar makhluk hidup, demikian pula yang membuat patungnya, patung makhluk hidup. Subhanallah, besar dosanya di sisi Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat yang sahih ketika ditanya tentang ada seorang yang datang, dia meminta fatwa kepada Ibnu Abbas, "Inni usawwiru hadhihi suwar fa'aftini fiha." "Ya Ibnu Abbas, saya ini yang membuat gambar-gambar atau patung-patung ini, patung makhluk hidup, gambar makhluk hidup. Berikan fatwa kepadaku." Kata Ibnu Abbas, mendekat. Ketika mendekat, Ibnu Abbas mengatakan, "Na'am. Akhbattu. Aku akan beritakan kepadamu, ya, apa yang ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku telah dengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan, kullu musawwirin finnar. Setiap para tukang gambar makhluk hidup atau pembuat patung makhluk hidup itu di neraka. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Akan diberikan ruh pada setiap gambar makhluk hidup yang dia buat, diberikan jiwa kepadanya, lalu itu akan menyiksanya di hari kiamat." Khawatifillah rahimani wa rahimakumullah, berarti membuat gambar itu perkara yang serius, dosa yang besar. Hati-hati, di zaman sekarang ini, zaman yang canggih, nah, berbagai fasilitas-fasilitas ke arah sana seolah-olah banyak dan dimudahkan. Handphone bisa selfie, baik selfie sendiri atau memoto atau memotret orang lain. Nah, ya, baik dengan alasan untuk kenang-kenangan lah, untuk dipamerkan kepada yang lain, diberikan kepada yang lain, atau yang semisalnya. Iyadan billah. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, tinggalkan, jauhi. Ini merupakan bagian dari hal-hal yang disebutkan oleh para ulama, termasuk di dalamnya. Nah, termasuk di dalam ancaman yang besar tadi. Qala rahimahullah, qala syarih, qawluhu fi sahih ay as-sahihain. Berkata syarih, yang dimaksud dalam as-sahih, yakni dalam sahih Bukhari Muslim. Qauluhu anna Ummu Salamah, dalam hadis disebutkan bahwa Ummu Salamah, hiya Hindun bintu Abi Umayyah ibn al-Mughirati ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumiyah. Beliau bernama Hindun, Hindun bintu Abi Umayyah bin al-Mughirah bin Abdillah ibn Umar bin Makhzum al-Qurashi al-Makhzumiyah. Tazawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi Salamah sanata arba'in. Beliau dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Abu Salamah pada tahun keempat, waqila talat. Ada yang mengatakan di tahun yang ketiga Hijriyah. Wa kanat qad hajarat ma'a Abi Salamah ilal Habasyah. Dan beliau ini pernah berhijrah bersama suaminya Abu Salamah ke daerah Habasyah. Matat sanata itsnatain wa sittin. Beliau wafat di tahun 62 Hijriah. Naam. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, salah satu ummahatul mukminin, ibunda kaum muslimin, kaum mukminin. Kisah beliau ketika meninggalnya suaminya Abu Salamah fiha ibar. Naam. Banyak pelajaran yang bisa dipetik. Di antaranya kisah tersebut, apa yang beliau radhiyallahu ta'ala anha sebutkan, ya, dalam riwayat yang sahih, riwayat al-Imam Muslim, Ummu Salamah pernah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amarallahu ta'ala." Tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu musibah. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu musibah, lalu dia membaca, dia mengucapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, yakni firman Allah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ketika tertimpa musibah. Lalu dia membaca, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, berikan pahala kepadaku pada musibahku ini, dan berikan ganti untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Dia berdoa kepada Allah. Dia tertimpa musibah. Dia bersabar. Dan dia mengucapkan ucapan ini. Dia membaca firman Allah. Doa ketika tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita seluruhnya merupakan milik Allah. Dan akan kembali kita seluruhnya kepadanya. Karena kita ini miliknya. Kita hambanya. Nah. Lalu dia berdoa. Allahumma ajudni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah lalu membaca doa ini, kata Nabi SAW, kecuali Allah SWT akan memberikan ganti untuknya sesuatu yang jauh lebih baik darinya. Sesuatu yang jauh lebih baik. Qalat, berkata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah qultu, ketika Abu Salamah suaminya wafat, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, aku berkata, ayyul muslimin khairan min Abi Salamah? Muslim mana lagi yang lebih baik dari Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga pertama yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini afdal, ya. Mereka berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keluarga pertama yang berhijrah. Summa inni qultuha. Kemudian aku pun tetap membaca, ya. Yakni beliau tetap mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Beliau baca doa tadi, ya. Kata beliau, fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hadith. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ganti untukku, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti untukku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni tiba'us sunnah, mengikuti sunnah itu afdal wa khair, yang terbaik, ya. Qala rahimahullah, qauluhu dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Salamah berkata atau menyebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, ya, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, karena keduanya pernah berhijrah ke negeri Habasyah, ya, pernah berhijrah ke negeri Habasyah, sehingga mereka mengetahui, ya, apa yang ada di negeri Habasyah tersebut. Di antaranya tempat ibadah, ya, kaum Nasara di tempat tersebut. Kita mengetahui bahwa daerah Habasyah itu, ya, saat itu agama mereka adalah mengikuti Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam. Kaum Nasara sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, ketika berhijrah maka mereka baru mengetahui atau baru mendapatkan berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus, ya. Naam, Ashimah yang merupakan raja Habasyah, ya, beriman dan membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kedudukannya sebagai raja, ya, ia tidak menampakkannya kepada masyarakatnya. Tidak menampakkannya kepada masyarakat. Ketika ia meninggal, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensolati jenazahnya dengan salat gaib. Dengan salat gaib, karena masyarakatnya menyangka dia sebagai seorang Nasara padahal ia sebagai seorang muslim. Qala rahimahullah, wa fi sahihain anna Umma Habibah wa Umma Salamah dzakarata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Bukhari Muslim bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah keduanya yang menyebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dalam sebagian riwayat, hal ini terjadi atau kejadian ini itu di saat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau sakit parah, ya, menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Lamma shtakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarat ba'du nisa'ihi kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah." Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaka, yakni maridha fi maradi mautihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sakit yang dengan sebab dengan sakit itu sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal. Nah, sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bercerita tentang kanisah yang ia lihat di daerah Habasyah. Di daerah Habasyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa namanya adalah Maria. Kanisah tersebut dinamakan dengan Maria, bernama atau dinamakan dengan Maria. Wal kanisah bi fathil kaf wa kasri nun ma'badun nasara. Kanisah ya dengan kaf yang di fathah dan nun yang di kasrah, yakni tempat ibadahnya kaum Nasara. Qauluhu ulaiki bi kasril kaf khitaban lil mar'ah. Ulaiki dengan kaf yang di kasrah, yakni karena yang diarahkan pembicaraan ini kepada kaum wanita, maka kafnya di kasrah. Qauluhu idza mata fihi rajul salih wa awil abdu salih, apabila meninggal di tengah-tengah mereka seorang yang soleh atau seorang hamba yang soleh. Lafadznya mirip. Ya. Hadza wa qala rahimallahu hadza wallahu alam syaqqun min ba'dhi ruwatil hadits. Kata beliau wallahu alam, ini nampaknya merupakan keraguan dari sebagian perawi. Hal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza wa hadza. Apakah Nabi SAW mengatakan ar-rajulus salih atau beliau mengatakan al-abdus salih? Subhanallah, padahal bedanya sangat sedikit, cuma beda lafaz saja. Ya. Satunya ar-rajulu, satunya al-abdu. Padahal maknanya sama, itu yang diinginkan, itu yang dimaksud. Tetapi perawi menyebutkan tatkala ia ragu. Ya. Fa fihi tahadhi fi riwayah. Ini menunjukkan sangat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan oleh para perawi hadis. Ya. Kalau mereka ragu tentang lafaz hadis, maka mereka akan menyebutkan keraguan itu. Padahal kalau kita ya melihat lafaznya sama maknanya, ar-rajulu dengan al-abdu, sama-sama hamba atau orang yang saleh. Beda sedikit, tapi karena mereka sangat berhati-hati dalam menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka ragu, maka mereka akan menyebutkan keraguan itu. Ini menunjukkan kalau mereka menyebutkan tanpa keraguan, berarti mereka yakin tentang atau terhadap lafaz yang mereka riwayatkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa jawazu riwayati bil ma'na. Hadis ini pula atau ini menunjukkan bolehnya meriwayatkan hadis secara makna. Bolehnya meriwayatkan hadis secara makna. Terlebih lagi ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, di zaman itu adalah zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Dan mereka seluruhnya adil, zaul udul. Ya. Orang-orang yang terpercaya. Tidak ada di antara para sahabat yang dinisbahkan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada seorang pun dari mereka yang disifati dengan sifat tersebut, sehingga seluruhnya mereka terpercaya. Oleh karena itu, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka riwayatkan, ada yang mereka dengarkan langsung, ada pula yang mereka dengarkan dari sahabat yang lain. Ya, dari sahabat yang lain. Nah, makanya sering atau banyak ketika kita mendapatkan sebuah hadis dari sahabat, sahabat itu tidak menyaksikan kejadiannya secara langsung, tetapi dia mendengarkan hadis itu dari sahabat yang lain. Ya. Dalam riwayat Ibnu Abi Asin dalam As-Sunnah, ketika ya Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang riwayat yang beliau sebutkan, asami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mendengarkan hadis ini langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kata perawi, fataghayyara wajhu wastadda alaihi. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pun berubah wajahnya, ya berubah wajahnya. Lalu beliau mengatakan, ma kullu ma nuhadditsukumuhu sami'nahu min Rasulillah SAW. Tidak seluruh apa yang kami beritakan kepada kalian ini kami dengarkan langsung dari Rasul SAW. Tidak semuanya, ya, walakin lam yakun yakdzib ba'duna ba'dan, tetapi tidak ada di antara kami yang berdusta kepada sebagian yang lain. Yakni para sahabat semua adil, jujur. Ketika mereka menyebutkan hadis Nabi SAW, maka mereka yakin dan mendengarkan dan tahu pasti, meyakini bahwa itu adalah hadis Rasul SAW. Baik mereka mendengarkan langsung atau mendengarkan lewat sahabat yang lain. Qala rahimahullah, qauluhu wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut, membuat patung. Dan itu sampai sekarang, ya, ada patung yang dibuat atau gambar yang dibuat di dinding, ya, atau di jendela atau di mana saja, ya, yang mengungkapkan orang-orang yang mereka anggap soleh, baik dari kalangan Nabi ataukah dari kalangan yang lainnya. Al-isyaratu ila ma dzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah min at-tasawwir allati fil kanisah. Ini isyarah kepada, ya, apa yang disebutkan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma berupa gambar-gambar makhluk hidup yang ada di kanisah tersebut. Yang ada di kanisah tersebut. Qauluhu ulaiki syirarul khalqi indallah. Ya, kata Nabi SAW, mereka adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha yaqtadhi tahrim bina'il masajid 'alal qubur wa qad lu'ina man fa'ala dhalika kama sayati. Hadis ini menunjukkan diharamkannya membangun masjid di atas kubur. Ya. Nah, karena disebutkan mereka adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah. Makhluk yang paling jahat, ya, di mana mereka membangun kuburan di atas masjid. Ini fitnatul kubur. Demikian pula yang membuat gambar atau patung makhluk hidup, ya, disifati dengan ulaika syirarul khalqi indallah. Nah, waqad lu'ina man fa'ala dzalika, dan telah dilaknat orang yang melakukannya, membangun kuburan di atas masjid, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Qala al-Baydawi, berkata al-Baydawi, ya. Nah. Al-Baydawi sebagian ucapannya berupa takwil terhadap sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di saat itu tersamarkan al-haq bagi mereka. Mereka ingin mengikuti al-haq, namun tersamarkan al-haq itu atas mereka, sehingga mereka yang mereka ketahui bahwa madhab tersebut adalah madhab yang benar. Ya, lalu kemudian para ulama setelahnya menjelaskan bahwa ahlus sunnah itu berlepas diri dari ta'wilus sifat, yakni itu bukan jalan al-haq. Ya. Nah, menetapkan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Nah, tanpa membagaimanakan, tanpa menolak, tanpa merubah makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz tersebut. Qala al-Baydawi, berkata al-Baydawi, lamma kanatil yahud wan nasara yasjuduna liquburil anbiya ta'dhiman li sya'nihim wa yaj'alunaha qiblatan yatawajjahuna fi salati nahwaha wa takhaduha awthanan la'anahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam. Tatkala kaum Yahudi dan Nasara mereka sujud kepada kubur nabi-nabi mereka dalam rangka untuk mengagungkan nabi-nabi tersebut, dan mereka menjadikannya sebagai kiblat yang mereka mengarah ke sana ketika mereka salat, ya, dan mereka menjadikannya sebagai awthan, hal yang disembah, maka Nabi SAW pun melaknat mereka. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, wa inna ma sawwara ula awailuhum aswar liyata'assaw bihim wa yatadhakkaru af'alahum as-salihah fayajtahiduna kajtihadihim, ya, wa ya'buduna Allah 'inda quburihim thumma khalafahum qaumun jahalu muradahum wa waswasa lahum syaitanu anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi suwara wa yu'azzimunaha Fahadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an mithli dzalik saddan lidzari'atil mu'addiyati ila dzalik. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, orang-orang pendahulu mereka membuat gambar-gambar tersebut liyata'assaw bihim, untuk diikuti, untuk dicontohi, ya. Nah, itu tujuannya. Tujuannya ada hubungan dengan ibadah, yakni dalam rangka untuk menyemangati, dalam rangka untuk lebih bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gambar tadi, ya. Nah, ada niat baik, tetapi ketika amalan itu amalan yang terlarang, menyebabkan mereka disifati dengan sifat yang buruk ini. Nah, maka demikian pula membuat gambar-gambar dalam rangka untuk menjadi kenang-kenangan atau yang semisalnya, tinggalkan, jauhi, jangan masuk ke dalam larangan-larangan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadzakkaru af'alahum, dan untuk mengingat-ingat perbuatan mereka yang baik, untuk mengenang. Fayajtahidu kajtihadihim, sehingga mereka bisa bersemangat, bisa bersungguh-sungguh seperti semangatnya orang-orang yang sudah meninggal itu, dan mereka bisa beribadah kepada Allah di sisi atau sekitar kuburnya. Lalu ini tujuan awalnya, untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan, untuk dijadikan sebagai penyemangat, memotivasi untuk semakin baik. Tsumma khalafahum qaumun, kemudian berganti mengganti mereka suatu kaum, ya, yang mereka jahil, tidak tahu tentang tujuan dan maksud orang-orang pendahulu mereka. Lalu kemudian syaitan menambah, membuat was-was bahwa pendahulu mereka dahulu beribadah kepada gambar-gambar itu dan mengagungkannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada amalan ini, ya, dalam rangka untuk menutup jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, kepada hal itu. Ini khawati billah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang pertama atau nas yang pertama dalam bab yang ke-19 ini. Mudah-mudahan berikan manfaat. Kita lanjutkan insyaallah di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.